Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita melanjutkan insyaallah taala kajian kita di setiap malam Kamis dengan kitab As-Siyasatu Syar'iyyah fil Alaqati Bainar Ra'i war Ra'iyyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala. Kita lanjutkan keterangan beliau hafizahullah terkait dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya untuk mengangkat para pemimpin dan mentaatinya, mendengarkan serta mentaati segala urusannya kecuali dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis yang menerangkan tentang pentingnya adanya kepemimpinan dan bahayanya serta mafsadat yang sangat besar dengan kekosongan dari pemimpin dalam setiap wilayah. Kita telah membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi li dinihi." Qala at-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits hasan sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua serigala yang kelaparan yang dilepaskan di kandang perkumpulan kambing, tidaklah hal yang demikian itu lebih madarat ya terhadap kambing-kambing tersebut dengan serigala yang kelaparan tadi, dua serigala yang kelaparan yang demikian itu tidaklah lebih berbahaya daripada hirsul mar'i 'alal mal wasyaraf, daripada seseorang yang serakah terhadap harta dan kedudukan, ya, yang tidaklah lebih berbahaya daripada bahayanya kumpulan kambing yang di situ ada dua serigala yang kelaparan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tamak atau serakah terhadap harta dan juga terhadap kedudukan ini lebih berbahaya dan lebih merusak agama seseorang daripada bahayanya kumpulan ya kambing-kambing tadi yang di situ terdapat dua serigala yang kelaparan. Nah, barakallahu fikum. Dan perkara yang ma'ruf pada kita semua, ya, hadis-hadis, dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan, ya, jeleknya dan buruknya orang-orang yang cinta dan serakah terhadap dunia ini dan kemegahannya, sehingga dia melalaikan akhiratnya, dia melalaikan agamanya. Nah, barakallahu fikum. Maka demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh di sini, bahwa Rasul memberitakan anna hirsul mar'i 'alal mal war riyasati yufsidu dinahu mithla au akthar min fasadin adzibaini alja'i'aini li zaribatil ghanam. Naam, demikian, ya, dinukilkan dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, ya, keserakahan seseorang terhadap harta dan kedudukan jabatan itu lebih merusak terhadap agamanya, ya, daripada kerusakan dua serigala yang kelaparan yang dilepas di tengah-tengah kumpulan para kambing. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan ini telah ma'ruf dalam syariatul Islam dari dalil-dalil yang sangat banyak sekali, ya, terkait dengan ahlu dunia, ya, orang-orang yang serakah dan menjadi budak-budaknya dunia sehingga dia melalaikan agama dan akhiratnya. Barakallahu fikum. Ya, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sering kita dengarkan dan terulang-ulang, ya, yang beliau menggambarkan tentang terhinanya, ya, dunia ini. Nah, ketika beliau berjalan di suatu pasar dan menemukan anak kambing, lalu, ya, anak kambing itu cacat telinganya dan telah menjadi bangkai. Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada penduduk pasar, ya ahlas suq, ma minkum, ma minkum yashtari hadha. Siapa di antara kalian yang akan membeli ini, yakni anak kambing yang cacat telinganya dan telah menjadi bangkai ini? Ya, maka tentu semua penduduk pasar menjawab, tidak ada seorang pun yang akan membeli dari kami, ya Rasulullah. Jangankan dia masih hidup, ya, karena cacat telinganya, jangankan cacat telinganya dan dalam keadaan masih hidup, kami pun tidak mau, apalagi dalam keadaan telah menjadi bangkai. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi lad dunya ahwanu min hadza. Demi Allah bahwa kehidupan, kemegahan dunia ini masih lebih hina daripada bangkai anak kambing tersebut. Nah, di sini menunjukkan pula bahwa orang-orang yang lebih serakah dan mengutamakan, ya, kehidupan dunia atau kemegahan dunianya daripada agama dan akhiratnya, maka mereka ini sangat tercela, barakallahu fikum. Naam, sangat tercela dan terhina, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ladunya itu ahwanu min hadza. Ya, dunia masih lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat kedua telinganya. Naam, barakallahu fikum. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada, ya, sahabat-sahabatnya, sebagian dari para sahabat, bahwa mal faqru akhsha alaikum, ya, bukanlah yang aku takutkan kepada kalian adalah kefakiran atau kemiskinan, akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian adalah antubsata ad-dunya ya alaikum, jika ketika dunia dibentangkan kepada kalian, ketika dunia dibentangkan yakni dihamparkan kepada kalian kemegahan dunia ini, lalu kalian berlumba dengannya, fatuhlikakum kama ahlakathum, fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yakni umat sebelum kalian. Nah, maka barakallahu fikum, hadis tersebut sangat jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan ya kepada umat Islam ini dengan kefakiran atau kemiskinan. Ya, justru yang dikhawatirkan sebaliknya. Ketika dunia dibentangkan di hadapan mereka, lalu mereka berlumba-lumba dengannya dan melalaikan agama dan akhiratnya. Dan itulah yang terjadi barakallahu fikum di zaman-zaman kita sekarang ini, merupakan akhirul zaman dan zaman al-fitan. Zamannya fitnah-fitnah yang tidak akan selamat darinya melainkan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, secara khusus ya akidah tauhid, memahami akidah dan tauhid yang benar, memahami kaidah-kaidah syariah yang benar, maka insyaallah taala mereka ini yang akan selamat ya dari fitnah yang membinasakan tersebut, yang telah membinasakan orang-orang sebelum mereka, sebelum kaum, sebelum Islam. Nah, ya, yang membinasakan ahlul kitab, ya, fitnah dunia, demikian pula fitnah wanita, dan wanita adalah bagian daripada dunia itu, kata demikian makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, hadis yang sangat banyak yang menjelaskan tentang ya bahayanya kemegahan dunia ini yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga banyak orang-orang yang tertipu dan menghancurkan agamanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua barakallahu fikum. Dan ini sekali lagi tidak ada jalan melainkan dengan berbekal dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang kedua berbekal dengan ya lingkungan dan teman yang baik. Nah, ketika kita memiliki lingkungan yang buruk dan teman yang buruk, walaupun orang itu memiliki ilmu paham terhadap kaidah-kaidah syariah, tidak sedikit dari mereka yang selamat ketika lingkungannya buruk dan temannya pun orang yang tidak perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian ya sebagai faedah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan di sini oleh penulis hafizahullahu taala terkait dengan keserakahan terhadap harta dan juga terhadap pangkat dan jabatan. Naam, wa qala rahimahullahu taala, kemudian berkata rahimahullahu taala yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa minal ma'lum anna an-nasa la yasluhuna illa bi wulatin wa annahu law tawalla man huwa duna haula min al-muluk adh-dhalamah lakana dhalika khairan min adamihim. Nah, beliau mengatakan rahimahullahu taala, perkara yang maklum bahwa manusia tidak akan menjadi maslahat, tidak akan saleh, tidak akan terwujudkan maslahat di tengah-tengah mereka kecuali adanya para pemimpin. Dan bahwasanya seandainya terangkat seorang pemimpin orang yang buruk sekalipun, bahkan ya lebih buruk lagi dari raja-raja yang zalim, dari penguasa-penguasa yang zalim, maka itu masih lebih baik daripada tidak adanya kepemimpinan, tidak adanya para pemimpin atau kekosongan dari para pemimpin. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama kita, kata mereka, situna sanah ma'a imamin jair khairum min lailatin wahida bila imam. 60 tahun bersama imam yang dolim, yang bengis, jahat, itu masih lebih baik daripada satu malam tanpa imam, tanpa pemimpin. Wa yurwa anin an Ali radhiyallahu taala anhu qala la budda lin-nasi min imaratin barratin kanat aw fajiratin qila lahu hadhihi al-barrah qad arafnaha fama balul fajirah qala yu'ammanu biha as-sabil wa yuqamu bihi al-hudud wa yujahadu bihi al-adu wa yuqsamu biha al-fai'u dzakarahu Ali ibn Ma'bad fi kitab at-ta'ati wal ma'siyah. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, wajib atas manusia ini adanya kepemimpinan yang bertakwa ataupun yang fajir, ya, yang fasik. Maka dikatakan kepada beliau, ya, keadaan orang yang bertakwa itu sudah jelas. Kita mengetahui kalau pemimpinannya bertakwa, maka akan baik, ya, wilayah tersebut. Tapi bagaimana dengan pimpinan yang fasik, fajir? Maka dijawab oleh beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dengan kepemimpinan itu walaupun dia fasik, fajir, jahat, tetapi dengannya yu'ammanu bihas sabil. Ya, jalan-jalan akan aman. Ya, wa yuqamu bil hudud. Ya, hukum-hukum bisa ditegakkan. Wa yujahadu bihil adu. Ya, orang-orang kafir bisa diperangi, berjihad melawannya dengan adanya kepemimpinan. Ya, muslim walaupun dia fajir tapi muslim. Wa yuqsamu bihal fai, dengannya bisa dibagi, ya, rampasan perang, ghanimah atau al fai. Naam. Dan maslahat-maslahat yang lainnya, barakallahu fikum, yang lebih meluas, lebih besar, ya, dibanding dengan kerusakan, kefajiran pada pribadi pimpinan tersebut. Nah, hal ini disebutkan oleh Ali bin Ma'bad dalam kitab At-Ta'ah dan Al-Ma'siyah. Wa kullu man tawalla kana khairan min al-ma'dum al-muntadhar alladhi taqulu ar-rafida innahu al-khalf al-hujjah. Fa inna hadha lam yahsul bi imamatihi syai'un min al-maslahati la fid dunya wala fid din aslan. Fala fa'idata fi imamatihi illa li'tiqadat al-fasidah wal amaniyul kadhibah wal fitanu bainal ummah wa intidharu man la yaji'u fa tutwa al-amar wa lam yahsul min fa'idati hadhihi al-imamati syai'un. Maka setiap, ya, orang yang, setiap wilayah yang terangkat padanya pemimpin itu lebih baik daripada wilayah yang kosong dari kepemimpinan, atau kepemimpinan yang tidak jelas, yang ditunggu tidak jelas, ya, kedatangannya siapa dia, sebagaimana keyakinan Rafidah. Nah, dari 12 imam, ya, yang mereka katakan itu adalah hujjah. Nah, maka kepemimpinan Rafidah ini lam yahsul bi imamatihi syai'un minal maslahah. Tidak ada kemaslahatan sedikit pun yang terwujudkan. Tidak di dunia, tidak pula di dalam agama pada dasarnya. Nah, maka tidak ada manfaat dalam kepemimpinan, ya, dalam kepemimpinan yang diyakini oleh Rafidah, ya, Syiah Rafidah, kecuali itu keyakinan yang sesat, yang merusak, angan-angan yang dusta, fitnah yang disusupkan di tengah umat ini, dan penungguan yang ya, tidak pasti, tidak jelas. Naam, sehingga menghabiskan umur angan-angan. Ya, tidak ada faedah sedikit pun dengan kepemimpinan yang mereka yakini. Naam, akan muncul demikian dan demikian. Ya, para pemimpin-pimpinan mereka, imam-imam mereka. Nasallallahu salamu wal afiyah. Naam, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini dengan berita yang sahih merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu di akhir zaman kelak, ya, akan muncul imam yang namanya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi yang bersama dengan Nabi Isa alaihi salam, ya, yang memimpin dunia ini di akhir zaman dan terwujudkan kemakmuran, kemaslahatan. Ya, bahkan Imam Mahdi, Imam Nabi Isa alaihissalam, ya, solat di belakang Imam Mahdi, ya, berjamaah sebagai makmum. Barakallahu fikum. Dan mereka membunuh Dajjal, ya, yang merupakan kiamat, tanda kiamat besar, yaitu munculnya Dajjal atau keluarnya Dajjal, ya, di timur, ya, bumi ini, dari timur bumi ini. Nah, yang kemudian setelah itu dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, Dajjal tersebut. Nah, bersama Imam Mahdi. Nah, maka itu kita yakini hak, benar. Adapun imam-imam muntadhar yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidhah ini adalah khayalan, naudzubillah, keyakinan yang fasidah, ya, keyakinan yang rusak, yang batil, ya, angan-angan yang dusta. Nah, maka jangan terpengaruh dengannya, ya, karena banyak dari kaum muslimin yang terpengaruh dan menjadi pemeluk agama Syiah. Ya, para ulama mengatakan Syiah Rafidhah ini agama yang tersendiri, ya, bukan agama Islam, walaupun mereka menyandarkan kepada Islam. Naam, wan nasu la yumkinuhum baqa'u ayyamin qalilatin bila wulati umurin bal kanat tufsidu umurahum fa kaifa tasluhu umuruhum idza lam yakun lahum imamun illa man la ya'rifu wa la yadri ma yaqul wa la yaqdir ala shay'in min umuril imamati bal huwa ma'dumun. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, manusia tidak mungkin menetap, ya, walaupun beberapa hari, satu hari atau beberapa hari, satu malam atau beberapa malam, tidak mungkin mereka bisa menetap tanpa ada ulati umur, tanpa ada pemimpin. Bahkan yang demikian itu akan merusak, menghancurkan urusan mereka. Ya, bagaimana mungkin urusan mereka bisa menjadi baik kalau tidak ada yang memimpin? Tidak ada yang memimpin mereka, yang mengaturnya, yang menganyomi mereka. Nah, maka akan terjadi kerusakan, kehancuran. Kecuali orang-orang yang tidak tahu apa yang dia ucapkan, dia tidak mengerti, ya, tentang kepemimpinan. Barakallahu fikum. Maka orang yang seperti ini, ya, nah, orang-orang yang jahil, ya, atau orang-orang yang tertutup pintu hatinya. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah umat Islam di zaman kita sekarang ini. Nah, yakni kejahilan terhadap kepemimpinan, ya, dan kemaslahatannya, kejahilan pula terhadap, ya, tidak adanya kepemimpinan dan kehancuran, kerusakannya. Ya, sehingga nasallallahu salamu alafiyah, mereka kerjanya hanya selalu mengkritik dan mendemo para penguasa, ya, menuntut supaya penguasa itu diganti dan seterusnya. Padahal Allah Ta'ala telah menunjukkan di pelupuk mata mereka, ya, hari demi hari, tahun demi tahun, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang berputar dalam kehidupan ini, pergantian dari satu pemimpin kepada pemimpin yang berikutnya tidaklah lebih baik, ya, bahkan pemimpin yang diangkat, ya, yang baru biasanya lebih buruk kebanyakannya daripada yang sebelumnya, akan semakin menambah kerusakan. Nah, demikian barakallahu fikum, ya. Dan kita semua melihat dan mendengarkan, ya, seperti di negeri yang kita hidup sekarang ini, ya, di zaman, ya, dan mereka mengakui semua, para tokoh-tokoh politik yang dulunya memberontak terhadap Presiden Soeharto, ya, melengsarkannya dan bahkan menjadi tokoh utama penggerak untuk melengsarkan Soeharto, ya, rahimahullahu taala wa ghafara wa yaghfiru. Semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau. Amin. Nah, itu ternyata setelah diganti oleh pimpinan-pimpinan yang berikutnya, mereka mengakui bahwa kepemimpinan beliau Soeharto masih lebih baik, ya, daripada kepemimpinan di zaman kita sekarang ini. Itu diucapkan bukan 1, 2, 3 orang, ya, 4, 5 orang, puluhan orang yang mengucapkannya. Barakallahu fikum, dari tokoh-tokoh elit politik, dari para profesor, para doktor, ya, para elit politik, ya, mereka menyatakan demikian. Nah, tidakkah mereka mengambil pelajaran, ya, para pendemo-pendemo tersebut yang terus mereka menggencarkan demonya dan menuntut penguasa untuk diganti. Nah, siapa yang menggantikannya? Ya, Anda yang berbicara maka akan semakin hancur. Atau siapa yang kalian kehendaki untuk menggantikan? Ya, maksimal mungkin sama, atau jika tidak maka lebih buruk. Pengalaman yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, ya, sunnatullah yang berjalan, pergantian dari pemimpin kepada pemimpin yang berikutnya, hampir semuanya kita katakan keadaan semakin buruk dan semakin terpuruk. Itu disebabkan karena dosa-dosa para masyarakat, ya, khususnya para pendemo-pendemo ini tadi, para kaum khawarij, dosa-dosa mereka semua, sehingga sunnatullah, ya, dengan keadilan dan hikmah Allah taala, Allah mengangkat pun pemimpin yang zalim, yang tidak bertakwa kepada Allah karena sebab masyarakatnya yang buruk, yang zalim, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sunnatullah barakallahu fikum. Ya, tidak mungkin Allah mengangkat pimpinan yang adil, yang baik, yang soleh kalau masyarakatnya orang-orang yang buruk, orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau masyarakatnya soleh, baik, maka pasti Allah taala akan memilih dan mengangkat pemimpin yang soleh dan baik pula. Ya, jadi gambaran kepemimpinan itu adalah gambaran tentang masyarakatnya. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana gambaran kebaikan hati seseorang itu tergambarkan pada amalan lahiriahnya. Ya, amalan setiap hari dia beramal, maka itu menggambarkan kebaikan dan keburukan hatinya. Kalau amalannya setiap hari baik, soleh, dia menjaga sholat 5 waktunya, dia menjaga syariat Allah, menjaga hukum-hukum Allah, maka itu pertanda menunjukkan baiknya hatinya. Walaupun tidak pasti, ya, tapi itu sebagai tanda. Nah, sebaliknya pula, kalau amalannya buruk, ya, dia meninggalkan sholat 5 waktu, atau dia tidak menjaga waktu-waktu sholatnya, dia tidak menjaga hukum-hukum Allah, maka ini juga pertanda bahwa hatinya hati yang buruk, hati yang jelek. Barakallahu fikum. Nah, maka pertanda masyarakat yang baik atau yang buruk itu ditandai dengan kepemimpinannya. Kalau pimpinannya baik, soleh, maka menunjukkan masyarakatnya juga baik dan soleh. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Kemudian barakallahu fikum, ya, berkata penulis hafizahullah, walidzalika kana minal wajib muawanatu waliyil amr wal wukuf ma'ahu fi wajhil bughati wal kharijina 'anil sam'i wat tha'ah. Maka kewajiban kita semua adalah menolong para penguasa waliul amr, ya, dan bersama dengan mereka, berdiri di sisi mereka, ya, di dalam menghadapi para bughat, para pemberontak ini tadi, para penentang, orang-orang khawarij yang selalu mendemo dan mengkritik, ya, para penguasa, tidak mau mendengar dan taat. Maka wajib kita semua masyarakat kaum muslimin yang faham akan hal ini, wajib menolong dan bertaun, membantu penguasa, pemerintah, ya, berdiri bersama mereka, bergabung dengan mereka di dalam menghadapi para bughat ini tadi. Ya, kita tunjukkan kepada penguasa bahwa ini orang-orang yang pemberontak, ini orang-orang yang khawarij, ya, yang mencela dan membenci para penguasa dan selalu memasukkan atau menyuluhkan fitnah, ya, di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat pun membenci penguasanya, ya, yang seperti ini. Jika kita mampu dan tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, kita laporkan kepada para penguasa yang berwenang, ya, agar mereka bisa dipantau. Nah, barakallahu fikum. Berkata Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala, wa wajibun 'alan nasi ma'unatu imamihim fi qitalil bughat. Berkata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ya, apa ucapan beliau? Kata beliau, wajib atas manusia kaum muslimin menolong penguasa mereka di dalam memerangi para bughat, dalam memerangi para pemberontak. Bukan justru melindungi atau bekerja sama. Nah, ini orang seperti ini kena laknat. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man awa muhdisan. Ya, muhdisan au awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang membuat bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama Allah, menambah-nambahnya, dan melaknat orang-orang yang melindungi, ya, menolong dan melindungi orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama Allah. Memberontak itu perkara baru dalam agama Allah, tidak ada dalam sunnah Rasul, tidak ada dalam sunnah para sahabat, ya, tidak ada sunnahnya para salaf, para tabi'in. Yang ada adalah mendengar dan taat. Ini terjadi pertama kali dari kaum Khawarij, ya, yang pimpinannya adalah Abdullah bin Dzul Khuwaisirah. Pimpinannya adalah Dzul Khuwaisirah. Nah, barakallahu fikum, yang membunuh para sahabat, membunuh Utsman bin Affan, membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, membunuh para sahabat. Nah, wala haula wala quwata illa billah. Maka wajib, kata Imam Ibn Qudamah, kita menolong para penguasa, ya, di dalam memerangi bughat, bukan melindunginya. Nah, ya, lima dalilnya, lima waroda minal amri biqitali ahlil baghi was-sam'i wat-tha'ati walil amr waluzumil bai'atilah. Nah, adanya perintah, ya, dalam hadis untuk memerangi ahlul bughat, para pemberontak tadi, atau orang-orang yang menentang, tidak mau mendengar dan taat kepada waliul amr dan tidak mau berbaiat. Tidak mau berbaiat. Ada perintah untuk memerangi mereka ini. Ya. Wali annahum law taraku ma'unatahu laqaharahu ahlul baghi wa dhaharal fasadu fil ard. Karena jika kaum muslimun, ya, tidak mau tolong menolong, tidak mau menolong pimpinannya, penguasanya dalam memerangi atau melaporkan tentang bughat ini, para pemberontak ini, laqaharahu ahlul baghi, maka para pemberontak ini nanti akan berkuasa, ya, dan melengserkan pemimpin tadi, maka setelah itu dhaharul fasadu fil ard, muncullah, timbullah kerusakan yang merata di muka bumi ini. Nah, demikian pernyataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Mughni, ya, di dalam kitab beliau Al-Mughni pada juz yang ke-19. Ini dinukil dalam Maktabah Syamilah. Ya, juz 19 halaman 111 sampai 114. Wallahu taala alamu bissawab. Kita cukupkan insyaallah taala, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu turuqu tansibil wila al-imam wa wujubil bai'ah. Bagaimana metode mengangkat ya khalifah atau pimpinan dan wajibnya berbaiat. Wabillahi taufik, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.